Mitra bisnis, seiring makin kuatnya wacana kenaikan harga BBM pada April nanti, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo juga mempertanyakan langkah-langkah penghematan pemerintah melalui pemotongan anggaran yang tidak perlu serta tidak signifikan. Menurutnya, pengalaman sejak tahun 2008 menunjukkan pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh melakukan penghematan dengan memotong anggaran yang tidak diperlukan. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kalau pengalaman sejak 2008 memang seperti itu, apa penilaian Bapak atas wacana penghematan anggaran yang akan dilakukan pemerintah? Kebong-bong. 2008 itu contoh yang paling dekat ya. Angkanya besar sekali soalnya. Itu dipotong semua duitnya dibalikin itu tahun 2000, bulan Septembernya. Nah, malah sebagian dapat lebih gede APBNP-nya. Kenapa nggak diatur? Atau yang lebih politis misalnya APBNP untuk penambahan alutsista TNI misalnya. Itu ya penting lah. Dapat tambahannya kan 130 triliun. Sementara anggaran resmi di Kemenhan untuk TNI-nya, untuk Cilangkap segala macam itu kan hanya 57 triliun gitu. Kita ini tidak protes bahwa ada alokasi anggaran untuk pembelian senjata alutsista sebesar 130 triliun karena kita memang perlu. Yang saya persoalankan adalah kenapa itu nggak dimasukkan di APBN aja gitu. Kenapa di tengah jalan diubah-ubah terus dan ini semua kementerian seperti ini gitu. Ujung-ujungnya ada disparitas, ada kesenjangan antara social cost, beban sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat, oleh rakyat, dengan political cost dan social cost yang harus ditanggung oleh pemerintah. Nggak sebanding gitu. Nah, apakah kondisi ini juga mencerminkan rakyat yang harus menanggung pemborosan yang dilakukan pemerintah, Pak Her? Iya, dan cilakanya kan tidak ada pengurangan yang signifikan untuk hal-hal yang sifatnya pemborosan gitu. Salah satu contoh peremajaan mobil itu selalu ada di semua kementerian tiap tahun dan mobil mewahnya tuh mestinya diganti bajai lah, diganti ojek ya apa gitu. Ini kan tidak, jadi nggak ada hati. Ini pengetatan ikat pinggang setengah hati nih, bukan hanya setengah hati, seperempat hati gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.